Ini ya, sebagian ulama nahwu mengatakan mengenai pendapat yang kedua terkait tentang ma'tuf apakah dengan imma ya. Wa inna aw wa iyyakum la ala hudan, terkait tentang aw ya terkait dengan ini kita bacakan dulu di atasnya. Waqtalafa annahuyuna fi ta'yin syahid bil ayah fi hadhil ayah ya, para ulama mereka berselisih terkait syahid ya, dalam menentukan mana syahid dari ayat ini. Wa inna aw wa iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin ya. Nah, qala Ibnu Hisham fil mughni asyahid fil ula, kata Ibnu Hisham yang syahid itu yang pertama. Kata kata ad-damamimi fil ula wasalis wasaniyah ya, Ad-Damimi Badruddin Muhammad Ibn Abi Bakar ya, yang menjadi syahid di ayat ini adalah yang kedua. Wa inna aw wa iyyakum, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Nah, waqala ba'dhum, sebagian ulama yang lainnya mengatakan fisaniyah, yang menjadi syahid adalah aw yang kedua, aw fi dhalalin mubin ya. Taib wala'ala hadal akhira huwal aqrabu. Nah, kata Asy-Syarih yang terakhir ini yang paling dekat dengan kebenaran. Li'anna syarta taqaddumu kalamin khabariyin, karena syaratnya itu didahului oleh kalam khabari ya, kalam khabari. Nah, wa huwa innama yatahaqqaqu biqawlihi la'ala hudan li'anna ma qablahu laisa kalaman, yaitu dia terwujud dengan firman Allah la ala hudan, wa inna aw la aw iyyakum la ala hudan ya, ini kalam khabari aw fi dhalalin mubin, karena yang sebelumnya itu bukan kalam dianggap. Wa tafsil ya bisat al muhmalah, maka berdasarkan perincian dengan huruf sad yang tafsil ya, wa tafsil dengan sad, dengan huruf sad yang tanpa titik, yakunu ba'dal ijmal, maka perincian itu setelah ya sesuatu yang bersifat global. Ka qaulihi ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara ya, wa qalu kunu hudan aw nasara, fa qauluhu qalu ya, maka firman Allah di sini qalu kalamun khabari. Ya, kan qalu kalam khabari ya. Ya, mustamilun ala al-waw al-aidati ala al-yahud wa nasara. Yang dia mengandung huruf waw, qalu waw jamaah. Mereka orang-orang Yahudi itu mengandung kepada huruf waw jamaah yang kembali pada Yahudi Nasrani. Mereka orang Yahudi Nasrani mengatakan kunuhu dan aw nasara. Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Nah, qalu apa kalam khabari. Fa dzakara al-fariqaini. Maka Allah menyebutkan ya kedua kelompok itu Yahudi Nasrani alal ijmal ya, dengan global bidomir al-aid ilaihima, yang kembali kepada keduanya. Tsumma fassala, kemudian Allah merinci maqalahu kullu fariqin, apa yang diucapkan oleh masing-masing kelompok tadi Yahudi dan Nasara. Ay qalatil yahudu kunu hudan wa qalatil nasara kunu nasara. Nah itu kunu hudan au nasara ya, fa au litafsilil ijmal fi fa'il qalu wa huwa al wawu, maka huruf au di sini ya untuk merinci, mentafsil, merinci sesuatu yang global pada fa'il qalu yaitu wawu. Jadi ribet ya. Taib. Wa qauluhu wa imma bikasril hamzah. Ya. Dan perkataan beliau huruf ataf yang berikutnya imma dengan kasral hamzah. Ya, imma bukan amma. Itu mislu au, sama seperti au ba'da talab wal khabar. Setelah talab dan khabar. Nah, kata Asy-Syarih imma al maqsuratul hamzatu, yang hamzahnya dikasrahkan. Imma al-masbuqatu bi misliha ya, yang dia didahului oleh yang semisalnya atifatun indal aktsarina, maka dia dianggap huruf ataf yang mengatofkan menurut mayoritas ulama nahwu. Wa hiya tufidu ma tufidu au minal ma'ani almutaqaddimah. Maka dia juga memberikan faedah, memberikan keterangan seperti yang diberikan keterangan oleh waw, au, ya. Sama seperti ya pada apa namanya memberikan keterangan makna-makna seperti yang pada pembahasan sebelumnya. Taib. Nah, kemudian fa misalul litakhir, kan au itu kan untuk takhir, ibahah ya, ibham, tafsil gitu ya. Nah, imma juga demikian. Contoh imma yang takhir qauluhu taala fa imma. Ya. Fa imma manna ba'du wa imma fida'a. Nah, kamisal musannif, atau contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Tazawwaj. Ya. Hin tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Baik, ini ya, contoh yang dibawakan oleh musannif. Wa misalul ibahah, ya, itu kada takhir, suruh pilih. Ya. Sama kayak di ayat, mau fida bayar tebusan apa manna. Contoh yang ibahah ta'alam. Kan kalau tadi takhir suruh pilih, kalau ini boleh kedua-duanya. Ta'alam imma fiqhan wa imma nahwan. Pelajarilah apakah fikih atau nahwu. Wa misalul ibham wasyak qauluka jaa imma zaidun wa imma amrun alama taqaddam. Ya, ini kalau syak sama seperti pembahasan pada au. Au yang memberikan faedah syak ya. Dan ibham. Ya, dan ibham. Syak itu apa? Taraddudul kalam. Ya, taraddudul kalam. Ya. Kalau ibham ta'miyatul mutakallim alal mukhatab ma'a ilmil mutakallim bil hal. Ya, si mutakallim mengglobalkan ucapan kepada si mukhatab padahal dia tahu. Kemudian contohnya ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Nah, ini kalau ibham dia ingin memberikan keterangan yang global kepada mukhatab padahal si mutakallim tahu. Kalau syak ya memang dia ragu, taraddudul kalam. Ya, dia memang ragu. Ya, apakah yang datang si Zaid atau si Amr? Nah, tafsil. Ya. Ya. Nah, berikutnya adalah at-tafsil. Merinci. Nah. Taib, yakunu ba'dal ijmal. Kalau tafsil itu datang setelah ijmal, sama seperti makna au yang tafsil. Ya, au yang tafsil. Kayak tadi, kunuhu dan au nasara. Ya, nah sekarang yang imma juga demikian. Imma syakiran wa imma kafura. Ya. Wa sahih, namun yang sahih menurut musannif menurut pensyarah di sini annaha bahwasanya imma laisat min hurufil atfi. Tidak termasuk huruf ataf. Wa in afadat ma afadathu aw, walaupun dia memberikan keterangan seperti yang diberikan oleh aw. Wa annal atfa innama huwa bil waw, maka atofnya itu dengan waw. Ya. Au lihat perhatikan. Jaa imma Zaidun wa imma Amrun, atofnya dengan waw. Ta'alam imma fikhan wa imma nahwan. Ya. Fa inma manna ba'du wa wa imma fida'an. Imma syakiran wa imma kafura. Berarti dengan waw. Ya, bukan dengan imma. Nah, ini yang sahih. Ya, bil waw al mulazimati laha, yang selalu bersamanya. Id la yadkhulu harful atfi ala mislihi. Ya, karena huruf ataf ya, tidak bisa masuk seperti dia. Wa annaha ya, harfu tafsilin kal ula. Maka imma itu adalah huruf tafsil. Sama seperti yang pertama, fa inna harfun tafsilin bittifaq. Dia adalah huruf tafsil berdasarkan kesepakatan. Qala Ibnu Hisham fi syarhil qatar wa qad tadammana sukuti an imma annaha ghairu atifatin. Kata Ibnu Hisham, maka diamnya aku tidak berkomentar tentang imma ya. kata Ibn Hisham, tada sukuti, diamnya aku tidak berkomentar, an imma, maka itu mengandung, ya, tada mana, maka itu berarti ada berapa kemungkinan mengandung apa? Anha ghairu atifah. Berarti imma itu bukan atifah, bukannya Ibn Hisham ragu. Ya, wahuwa al-haq, itu yang benar. Wabihi qala al-Farisi, itu yang dikatakan oleh Farisi, wa qala al-Jurjani, kata al-Jurjani, ad-duha min hurufil atab sahwun zahirun. Dianggapnya imma ke huruf ataf itu adalah sahwun. Ya. Sahwun itu kan lupa ya. Artinya suatu hal yang alpa gitu lah. Zahir ya. Kelupaan yang zahir dari Ibnu Ajurram sebagai pembuku asal dari Mutamimah. Ya. Tapi kan penulis Mutamimah ngambil dari Ibnu Ajurram disempurnakan. Wabal lil idrab ghaliban. Berikutnya huruf atop, berikutnya bal. Nah, maknanya adalah lil idrab. Ya, nanti akan diterangkan oleh pensyarah itu di bawah. Nahu qama Zaidun bal Amrun. Ya. Berikutnya wa lakin, huruf atop berikutnya adalah lakin. Lil istidrak, maknanya untuk istidrak. Nanti akan diberikan keterangan. Nahu ma marartu bi rijalin salihin lakin talihin. Ya, lakin itu kok bahasa kita apa? Tapi nah. La, huruf la, la lin nafyi al hukmi amma ba'dah. Amma ba'daha, la yang menafikan hukum yang berada setelah la. Ya, ja'a Zaidun la Amrun. Nah. Wadih sini ya. Taib qala Asy'ari. Wa balil idrab ila akhir. Makna al-idrab, apa sih makna al-idrab? Ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Ya. Ja'lu ma qablaha, menjadikan sesuatu yang sebelumnya pada hukum didiamkan. Misal kita katakan qama Zaidun bal Amrun. Berarti yang sebelum bal yaitu Amr itu tidak dianggap. Berarti yang datang siapa? Zaidun pa Amr? Hah? Zaid apa Amr? Qal jaa Zaidun bal Amrun. Yang datang Zaid apa Amr? Amr. Berarti hadirnya bal menjadikan isim yang setelahnya fil hukmil maskut anhu, dalam hukum yang tidak yang didiamkan, artinya tidak dianggap. Ya, kalau bahasa kita gimana? Ya, jaa Zaidun bal Amrun. Ya. Tidaklah Zaid datang, namun yang datang ialah Amr. Tuh, kalau bahasa kita mesti lengkap gitu. Nah, jadi ribet kan. Kalau bahasa kita mesti lengkap. Ya, namun yang datang ialah Amr. Bahkan Amr yang datang. Tidaklah Zaid datang. Karena dia pada hukum maskut walaupun enggak ada huruf nafyun. Ya, jangan kita katakan Zaid datang bahkan Amr. Coba orang yang dengar gimana? Ngerti enggak tuh? Zaid datang bahkan Amr. Ngerti enggak tuh kalau antum terjemahin letter pakai gitu? Muslim nenek antum dengerin gitu. Ya, misalnya yang datang siapa? Ya. Abuka. Siapa yang datang Muslim? Akhi. Akhi kabir, akhi sogir gitu. Ya. Man ya'ti ya Muslim? Ya. Qad ata akhi sogir bal akhi kabir. Apa itu Muslim? Yang datang ya. Ah, saudara abangku. Namun apa bahkan adikku. Diketok Muslim sama neneknya. Ngomong apa sih lo bocah? Pusing ya neneknya Muslim. Nah, gitu. Baik, wa yustaratu lil atfi biha syartan. Yustaratu lil atfi biha syartani. Dipersyaratkan atop dengan bal dua syarat. Ahaduhuma ifradu ma'tufiha. Ya, ma'tufnya mesti mufrad. Nah ini. Wasani yang kedua ayataqaddamaha isbatun au amrun au nafyun au nahyun. Dia mesti didahului oleh isbat jaa qoma Zaidun, itu kan qoma isbat, atau amrun atau amr, atau nafyun, boleh nafyun. boleh juga nahyun. Ya. Fa in utifa biha ba'dal awwalain. Ya. Kalau diatofkan dengannya dengan ba'al setelah dua yang pertama, ba'dal awwalain, ya. Setelah isbat dan amr, kana ma'naha, berarti maknanya apa? Sarfal hukmi amma qablaha. Berarti menafikan hukum dari yang sebelumnya. Ya, wa isbatahu lima ba'daha, dan menetapkannya kepada yang setelahnya. Qama Zaidun bal amr. Berarti kita nafikan tuh yang sebelumnya. Ditetapkan yang setelahnya. Berarti yang qiyam bukan si Zaid tapi amr. Kalau bahasa kita tidaklah Zaid berdiri, namun amrlah yang berdiri. Nah, gitu. Kalau diterjemahin ke kita jadi sedikit ribet. Wasani ayataqaddamaha isbatun au amrun au nafyun au nahyun. Ini udah. Ah, fal isbat. Nah, isbat qama Zaidun bal amrun itu ai bal qama amrun. Fa bal fi hadzal misali, maka ini bal ini sarafat al hukma. Ya, dia memalingkan hukum. Wa huwa al qiyam, yaitu apa? Qiyam, berdiri. Ya. Ala ma qablaha, dinafikannya berdiri dari yang sebelumnya, yaitu si Zaid, wa huwa Zaid. Wa ja'alathu fi hukmil maskuti anhu. Dan si bal ini menjadikannya pada hukum, menjadikan si Zaid pada hukum yang didiamkan. Faka'annahu lam yajri, ya. Alaihi hukmun la bil qiyam wala bi adamihi. Faka'annahu lam yajri alaihi jaro yajri. Maka seakan-akan dia tidak berlaku padanya, pada si Zaid, hukum, ya, apa la yajri alaihi hukmun la bil qiyam wala bi adami. Tidak berlaku hukum apakah ditetapkan dia berdiri atau tidak berdiri. Ya udah, tidak dianggap. Wal ikhbar annahu bil qiyam, atau juga, ya, dia mengabarkan bahwasanya qiyam ibtidaan, ya, awalnya lam yakun an qasdin, awalnya tidak tanpa maksud, falihada surifa anhu bibal, oleh karena itu dipalingkan dengan bal. Nah, mesti didahului oleh tadi apa? Isbat. Sekarang didahului oleh amrun. Al amrunahu idrib zaidan bal amran. Berarti yang dipukul siapa, yang suruh dipukul siapa? Zaid apa amr? Amr. Bal idrib amran. Karena ini dinafikan. Ya, wa in utifa biha ba'dal akhirain. Kalau diatofkan dengannya dengan bal setelah dua yang akhir. Dua yang akhir berarti tadi apa? Amrun dan apa namanya? Nahyun dan Nafyun dan nahyun, ya. Ya. Nafyun dan nahyun. Nah. Kana ma'naha taqriru hukmi ma qablaha ala halatihi. Wa isbatat naqidihi lima ba'daha. Ya. Maka maknanya dari bal adalah takrir. Takrira hukmi ma qablaha. Mentakrir, semakin menetapkan hukum sebelumnya, ya, ala halatihi. Ya, sesuai dengan keadaannya. Wa isbat taqdi naqidihi, dan menetapkan lawannya lima ba'daha pada yang setelahnya. Contoh yang didahului nafyun. Qama qama Zaidun bal amrun. Berarti bal qama amrun. Fa Zaidun manfiyun anhu bil qiyam. Maka Zaid dinafikan darinya qiyam. Ya. Berarti ma qama Zaidun bal amrun, bal qama amrun. Hanya si Zaid yang dinafikan dari qiyam, si amr enggak. Ya. Berarti, ya, ko si Zaid koma, ma koma, lma koma, si Amr koma. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia gimana? Zaid tidaklah berdiri, namun Amr lah yang berdiri. Ya, namun Amr lah yang berdiri. Bal koma Amr. Zaid manfiun anhu al qiyam. Wa nahyu, contoh di dalam nahyun. La tadrib Zaidan bal Amron. Ya, berarti enggak boleh mukul si Zaid, namun yang dipukul Amr. Bal idrib amran. Zaidan manhiyun an darbihi. Si Zaid dilarang dari memukulnya. Wadih ini, ya. Waduh, jelas ini. Dari dipukul mungkin, Ustaz. Hah? Si Z itu yang dilarang dipukul. Yang mana? Si Z. Iya. Bukan memukul, tapi dipukul. Jangan kau pukul si Z. Bal Amron. Namun, bal Idrib Amron. Si Z. Hah? Memukul dengan dipukul beda. Emang? Kenapa, Mak? Antum mau dipukul? Nanti anda suruh si Nabil. La tadrib Zaidan bal Amran, itu kan ada maknanya ai bal idrib Amran. Maka si Zaidan manhiyun an darbihi. Dilarang dari dipukul. Ya, yang dicepol berarti sih, yang disuruh cepol sebenarnya Amran. Nah, muslim. Fa itbatu nakidihi lima ba'da artinya. Hah? Fa itbatu nakidihi lima ba'da. Yang mana tadi? Yang atom. Wa isbata naqidihi dan menetapkan lawannya dari yang setelahnya. Nah, kalau diatofkan dengan bal pada yang dua akhir yaitu nafyun atau nahyun, ditetapkan hukum, ya, ditetapkan hukum bagi apa namanya? Takrir, ditakrir hukum maqablaha an hal ala halatihi. Ada takrir hukum dari yang sebelum bal sesuai dengan kondisinya dan ditetapkan lawannya dari yang setelahnya. Ya, maqama Zaidun bal Amrun bal qama Amrun. Ya kan manafiyah tuh kan? Manafiyah ya, berarti ditakrir tuh hukum dari yang sebelum bal. Ya, memang ada mul qiyam, enggak ada qiyam bagi si Zaid. Naam, dan diisbat. Diisbat lawannya. Ya, dengan lawannya berarti kalau tadi maqama berarti ini qama, bal Amrun bal qama Amrun. Kalau nahyun begitu juga. Rata drip Zaidan memang betul dilarang pukul si Zaid. Ya, namun ditetapkan idrib Zaidan gitu. Rata drip Zaidan bal idrib Zaidan. Bal Zaidan bal idrib Zaidan. Fa inda khalat ala jumlatin. Nah, sekarang kalau bal masuk ke jumlah. Ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kanat harfa ibtida'in. Ya, kanat harfa ibtida'in la atifatan. Maka si bal ini harfa ibtida'in, huruf ibtida', bukan huruf atof. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Berarti si bal huruf ibtida', bukan huruf atof. Ya, nahu am yaquluna bihi jinnatun bal ja'ahum al bil haq. Nah, dia masuk pada jumlah, jumlah apa? Ja'ahum bil haq. Ja'a fil madi. Ya. Ya, fa'il domin mustatir taqwa hum maf'ulun bih. Nah, berarti dia huruf ibtida'. Nah, berarti selesai berhenti sampai jinnah. Bal ja'ahum. Nah, ini huruf ibtida'. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'siruna al-hayata dunya. Ya. Wa qawluhu ghaliban. Ghaliban di mana ini? Pada pembahasan apa? Nah, masih bal ya. Bal lil idrab ghaliban itu ya. Maknahu maknanya apa? Anna isti'mala bal fil idrab, bahwa penggunaan bal pada idrab huwa aglabu ahwaliha. Itu yang paling sering kondisinya. Ya. Wa min ghairi ghalib, nah yang bukan yang kebanyakan. Antustakmala fi dalalati ala tarkis syai. Ya, itu anda gunakan sebagai petunjuk untuk meninggalkan sesuatu. Ya, ilal hamam. Kepada sesuatu yang lebih penting. Nahu wajhuka an-najmu. Bal al-badru balis syamsu. Ya, wajhuka an-najmu. Wajahmu itu bintang. Namun badru, ya, apa al badru? Hah? Purnama. Purnama. Purnama. Tola al badru alaina. Ya. Ya. Inna rabbakum apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badra, kama tarawna al-qamar fi lailatil badr. Kalian akan melihat Rabb kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Badriah. Siapa itu? Badriah. Purnama. Purnama rumah makan berarti. Siti Badriah. Mantok hafidhoha wa arafaha wa habbaha hubban syadidan. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Fa inda qalat ala jumlah kanat harfat tidak inla atifatan ala sahih am yakulu nabihi junnat jinnatun bal ja'ahum bil haq wa nahu qad aflah man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya. Ini sudah ya. Walau qawlu walakin huruf ataf rike walakin ya lakin bisukuni nun, nunnya sukun ya. Kalau lakin na teman-temannya inna ya harf mustidrakin. Ya, dia adalah huruf istidrak. Ya. Wa ishtaratu lil atfi biha salah satu syurutin. Nah. Huruf istidrak. Maknanya kalau kita menafikan apa namanya? Tapi istidrak itu mesti menafikan apa yang diasumsikan. Ya. Isbat sebelumnya. Dan mengisbat apa yang sebelumnya dinafikan. Ya. Kan di isbat nih misalkan Zaidun Karimun, oh di isbat antum nafikan, lakin lakin nahu nah, namun dia bakhilun nah. Ya ya mantok ya. Apa misalnya mantok suja'un lakin gitu jam orang di is, itu kan tadi suja isbat sekarang mesti dinabikan lakin badawiyun orang badui deh ya enggak udik kalau masih kita lakin nahu udikiyun nah. Orang udik nah. Nah kalau ditetapkan misalkan mantok ya misalkan mantok apa cemenun cemenun khaifun kok cemenun lakinnahu misalkan jamilun ya. Gini dong lakinnahu jamilun iya Euro min Burj Monas. Nah, apa itu? Euro min Burj Monas. Dari menara dari Monas. Nah, itu. Ganteng semua udah. Taib. Udah ditawain sama Ahmad. Ya. Ustaratu lil atfi biha salah satu syurutin. Dan dipersyaratkan dengan ataf dengan lakin tiga syarat. Al awal ifradu ma'tufiha. Ma'tufnya mesti mufrad. Ya. Ayat taqaddama hanafyun. Maksud ifrad di sini apa? Maksud ifrat jumlah saja. Ah iya mufrad hati-hati pengertiannya banyak. Mufrad ada lawan dari musanna ada juga malaysa jumlah. Ah itu walakin ifrad. Ayat taqaddamaha nafyun, dia mesti didahulukan nafyun atau nahyun. Nah, yang ketiga alla yutsbiqu bil wa, alla tusbaqu bil waw, tidak didahului oleh waw. Ya, tidak didahului oleh waw. Wa ya. Wa tuqarriru hukma ma qablaha. Dia menetapkan hukum yang sebelumnya. Wa tusbitu ma naqidahu lima ba'daha. Dan dia menetapkan lawan dari yang setelahnya. Ah. Dia menetapkan demikian. Fa misalu ba'da nahyi, contoh yang setelah nahyun, la tadrib zaidan lakin amran. Lakin idrib amran. Jangan kau pukul si Zaid namun amr. Ya, artinya apa? Namun pukullah si amr. Fa misalu ba'da nahyi la tadrib zaidan lakin amran. Ai lakin idrib amran. Wa misaluha ba'da nafyi qauluka ma marartu bi rajulin salihin lakin talihin. Lakin marartu bi rajulin talihin. Talihin lawan dari saleh. Ya. Fa inda khalat ala jumlatin aw lam yataqaddamha nafyun. Kalau dia bukan mufrad, artinya dia didahului oleh jumlah. Atau di tidak didahului oleh nahyun dan nafyun. Sabaqat ha al wawu. Dan didahului oleh waw, kanat harf ibtida'in. Maka dia berarti huruf ibtida' ji'a biha yang didatangkan dengannya. Limujarradi ifadatil istidrak, hanya untuk menetapkan makna istidrak. Nahu lam yakum zaidun bal walakin qama amrun. Lam yakum zaidun lakin qama amrun. Nah, itu istidrak aja itu. Kenapa? Ya. Karena dia didahului oleh apa? Jumlah lam yakun. Ya. Baik. Wa qawluhu apa lagi? Qama amrun lakin zaidun lam yakum. Nah, ini sama. Qama amrun walakin zaidun lam yakum. Wa qawluhu wala linafyi al-hukm. Perkataan beliau la linafil hukmi amma ba'daha. Huruf atop berikutnya yang terakhir di sini la, untuk menafikan hukum dari yang setelahnya. Ya. La al-atifah tanfi amma ba'daha nafsal hukmi alladhi sabata lima qablaha. Yaitu dia menafikan ya hukum itu sendiri dari setelahnya yang telah tetap sebelumnya. Ishtaratu lil atfi biha salah satu syurutin. Namun dipersyaratkan atop dengannya tiga syarat. Yang pertama ifradu ma'tufiha, sama ini. Malaysa bil jumlah wala syabihan bil jumlah. As-sani an tusbaqa bi isbat. Dia mesti didahului oleh isbat atau amr ittifaq, ittifaqan atau nida' ala rajih. Atau nida' berdasarkan pendapat yang rajih. As-salis alla taqtarina bi atifin. Tidak diiringi oleh atof. Nahu ja'a zaidun la amrun. Nah ini baru sahih. Ya. Idrib zaidan la amrun. Zaidun la amrun. Berarti ja'a zaidun, yang datang zaid, bukan si amr. Fahukmul maji, hukum kedatangan. Wadarbi wanida sabitun, itu telah ada di zaidin. Manfi manfiyun an amr, dinafikan dari amr. Ini berarti lawannya apa nih dia? Bal ya. Wa inik fa inik taronat bi atifin, kalau dia diiringi oleh huruf atof, kama fi nahwi ja'a zaidun bal ya. La bal amrun. Nah, ini diiringi huruf atof bal. Fal atfu bal. Fal atifu, maka huruf atofnya bal dan la. Wala ya. Sedangkan la itu sendiri ya nafyun lima qablaha, dia adalah nafyun ya, walaisat bi atifin, dan bukan huruf ataf.